السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، جماعة صلاة مغرب مسجد الفردوس yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, baik nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita berjalan dari rumah-rumah kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sebuah kewajiban yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim, yaitu salat fardu, kemudian menunggu datangnya waktu salat berikutnya dengan sama-sama kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelajari. Ini semuanya adalah bagian daripada talabul ilm, upaya kita di dalam mempelajari dan mengkaji ilmu syariah. Dan orang yang seperti ini keadaannya, keluar dari rumahnya dalam rangka mengkaji dan mempelajari ilmu, maka dia adalah fi sabilillah, sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah adalah fi sabilillah. Yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sedang memperjuangkan agama Allah. Maka begitu pula orang yang mempelajari ilmu syariah, yang mempelajari Al-Quran dan Hadis, pada hakikatnya dia adalah fi sabilillah. Oleh karenanya Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih beliau menyatakan, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka bertalabul ilmi, dalam rangka mempelajari ilmu syariah, maka dia berada fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu, hingga dia pulang ke rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan hanya orang-orang yang berdarah-darah di medan jihad yang mereka dikatakan fi sabilillah, namun juga orang yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilm, untuk mempelajari ilmu, mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga fi sabilillah, karena pada hakikatnya dia juga memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian berikutnya pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Kaba'ir, membahas tentang dosa-dosa besar, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita sampai pada dosa besar yang kelima yang disebutkan oleh penulis, yaitu man'uz zakah, dosa tidak mengeluarkan zakat. Telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang apa itu zakah dan bagaimana keberadaan zakat itu di dalam Islam, serta apa saja harta-harta seorang muslim yang harus dikeluarkan zakatnya. Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh penulis, di mana ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang betapa buruknya dosa ini, betapa jeleknya perbuatan seseorang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah surah Fussilat, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailun lil musyrikin." Dan wail, celaka mereka orang-orang musyrik. "Alladzina la yu'tuna az-zakah," yang mereka itu tidak menunaikan zakat. "Wa hum bil akhirati hum kafirun." Dan mereka terhadap akhirat adalah orang-orang yang kufur. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang salah satu ciri khasnya mereka orang-orang musyrikin. Selain mereka adalah orang-orang yang tidak percaya akhirat, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Mereka tidak percaya bahwasanya setiap amal seorang hamba akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Juga di antara sifat mereka musyrikin adalah sebagaimana yang Allah firmankan, alladzina la yu'tunaz zakah. Mereka adalah orang-orang yang tidak membayarkan zakat. Mereka lalai dengan harta-harta mereka. Mereka orang yang menimba, terpertahankan harta-harta mereka, pelit untuk mengeluarkan zakat harta tersebut, dan itu hanya balasan. Ikhwan fillah rahimakumullah, bikin yang seperti ini sifatnya dengan wail. Di mana wail di sisi ahli tafsir ada dua tafsiran. Yang pertama, wail itu bermakna celaka, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga di antara makna wail yang disebut oleh para ahli tafsir berdasarkan kepada beberapa riwayat yang diriwayatkan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, wail adalah sebuah tempat yang berbentuk lembah di neraka. Wadin finnar yasilu ilaihi sodidu ahli nar. Wail adalah sebuah tempat yang berbentuk lembah yang ada di neraka, di mana mengalir ke lembah tersebut nanah-nanahnya penghuni neraka dan muntah-muntah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dimaksud dengan wail, sebagaimana diatharkan dan diriwayatkan dalam beberapa riwayat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jelek sekali kalau seorang diancam dengan wail. Wailun lil mutaffifin, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengancam man wail bagi orang-orang yang melakukan sebuah amalan-amalan tertentu. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan wail bagi orang dengan sifat-sifat tertentu. Di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan wail adalah mereka musyrikin yang ciri khasnya adalah tidak menunaikan zakat, tidak membayarkan zakat harta-harta mereka. Ini salah satu tafsiran yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya alladzina la yu'tuna zakah, zakah di sinilah zakat harta. Namun ada juga tafsiran yang lain. Disebutkan hal ini oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Maksudnya alladzina la yu'tuna zakah, yang tidak membayarkan zakat. Zakat di sinilah mensucikan jiwa. Dan ini yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir. Kenapa dimaknakan zakat di sini adalah mereka mensucikan jiwa. Jadi musyrikin adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat, maksudnya tidak mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan masuk Islam. Dikarenakan zakat itu sendiri diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Tepatnya pada tahun 2 Hijriah, pada tahun 2 Hijriah. 2 tahun pasca hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat ini surah Fussilat ayat yang ke-6 sampai ke-7 Adqiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dikala itu belum ada kewajiban zakat. Yang ada hanya anjuran untuk bersedekah dengan sedekah umum tanpa dibatasi, ya, tanpa dikasih ketentuan zakatnya harta adalah sekian, sekian, sekian, dan sekian. Makanya sebagian ahli tafsir memaknakan alladzina la yu'tuna zakah, yang tidak menunaikan zakat dalam ayat ini adalah mereka tidak menunaikan pensucian hati-hati mereka dengan masuk ke dalam Islam, mempersaksikan kalimat syahadatain, kalimat syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian ayat yang berikutnya yang disebut oleh penulis juga menjelaskan tentang jeleknya dosa tidak membayar zakat. Dan bagaimana ancaman Allah Subhanahu yang begitu mengerikan untuk mereka. Ayat tersebut adalah ayat 34 hingga 35 dari surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya yang mulia, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Bagaimana bentuknya orang menimbun emas dan perak itu? Disebutkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, bahwasanya emas dan perak yang ditimbun, yang pelakunya diancam dengan azab yang pedih pada ayat yang mulia ini, kata Ibnu Umar adalah al-malul ladzi la tu'adda minhu zakah. Emas dan perak yang ditimbun maksudnya adalah emas dan perak harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Itu namanya harta timbunan. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan man a'ma uddiya laysa bikanzin wa in kana tahta 70 aradhiyah. Semua harta yang ditunaikan zakatnya, semua harta yang dibayarkan zakatnya, itu bukan harta timbunan, meskipun berada di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Kalau harta tersebut ditunaikan zakatnya, itu bukan harta timbunan. Dan pemiliknya tidak terancam dengan azab yang pedih. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga tampak jelas bagi kita makna ayat ini. Orang-orang yang menimbun emas dan perak maksudnya adalah mereka tidak membayarkan zakatnya. Yang semulanya wajib harus mereka bayarkan dengan ketentuan-ketentuan syariah, kemudian mereka tidak membayarkannya, maka pada hakikatnya mereka sedang menimbun harta. Ini pendapat yang sahih. Bahwasanya menimbun harta yang dimaksud adalah menyimpannya dan tidak mengeluarkan zakatnya. Meskipun ikhwani fillah rahimakumullah, ada pendapat yang lain, terjadi perbedaan pendapat antara sahabat yang mulia Abu Dzar. dengan sahabat-sahabat yang lain pada pemaknaan ayat ini. Abu Dzar radhiyallahu taala an berpendapat bahwasanya pada ayat ini ada larangan untuk menyimpan harta. Harta enggak boleh. Dan dikala itu di masa pemerintahannya Utsman bin Affan, dan Abu Dzar dikala itu berada di Syam, di daerah kekuasaan apa? Di daerah yang dipimpin oleh Muawiyah. Muawiyah dikala itu menjadi gubernur. Abu Dzar menfatwakan fatwa kepada manusia untuk mereka tidak boleh menimbun, menyimpan harta meskipun sedikit. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam. Nah, Muawiyah karena mengkhawatirkan adanya madharah, adanya ketidakbaikan di tengah-tengah manusia dengan fatwa Abu Dzar di kala itu yang menurut Muawiyah adalah salah, maka Abu Dzar Al-Ghifari di kala itu dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi tidak di tidak dibiarkan tinggal di Syam. Dipindah ke tempat yang lain. Sampai pada suatu hari Muawiyah ibn Abi Sufyan ingin menguji Abu Dzar ini. Tatkala punya uang seperti apa? Apakah ditimbun, disimpan atau enggak? Gitu. Kisahnya masyhur. Muawiyah mengirimkan harta yang sebanyak 1,000 dinar kepada Abu Dzar melalui seseorang. Pada suatu hari diserahkan kepada Abu Dzar. Nah, kemudian di keesokan harinya Muawiyah memerintahkan orang yang sama untuk kembali mendatangi Abu Dzar, meminta kembali harta yang diberikan kepadanya dengan alasan dikala itu memberikan kepada Abu Dzar adalah sebuah kesalahan. Orang tadi yang diutus kemarin oleh Muawiyah datang kembali di hari berikutnya. Wahai Abu Dzar, mana harta 1,000 dinar yang kemarin saya kasih? Ternyata yang harus saya berikan 1,000 dinar itu bukan kamu, tapi orang lain. Jelang satu hari. Maka Abu Dzar mengatakan yang maknanya, sudah tidak ada. Sudah dibagi. Sudah diserahkan ke orang lain. Nanti kalau ada orang lain menyerahkan lagi harta kepadaku, akan saya bayar apa yang kamu minta tadi 1,000 dinar. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini Abu Dzar. Dikasih 1,000 dinar sehari, karena berpendapat tidak boleh menyimpan harta, langsung habis itu. Langsung dibagi-bagi. Ini pendapatnya Abu Dzar. Namun pendapat ini sekali lagi tidak dibenarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena tidak mutlak menyimpan harta itu haram. Yang namanya menyimpan harta itu haram kalau harta tadi tidak dikeluarkan zakatnya, itu namanya menimbun. Sebagaimana kata Ibnu Umar. Kalau harta disimpan dan dikeluarkan zakatnya, maka itu namanya tidak menimbun. Apalagi ada maslahat-maslahat yang diinginkan tatkala harta tersebut disimpan. Ya, seperti mungkin dana jaga-jaga, atau dana tabungan pendidikan, atau dana tabungan kesehatan, itu kan perlu. Nah, barakallahu fikum, itu bukan menimbun harta. Di ayat berikutnya, setelah Allah memberikan atau memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menimbun emas dan perak dengan azab yang pedih, Allah menjelaskan azabnya. Bagaimana sih azab yang akan diterima oleh mereka, orang-orang yang tidak membayar zakat itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Mereka orang-orang yang tidak membayarkan zakat, mereka orang-orang yang menimbun emas dan perak, akan dipanaskan untuk mereka lempengan-lempengan besi di neraka jahanam. fatukwa biha jibahuhum, kemudian digosokkan ke dahi-dahi mereka, wajunubuhum, dan pinggang-pinggang mereka, wazuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Sembari dikatakan, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah sebab harta yang kalian timbun untuk diri-diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian timbun ini. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu keras azab yang Allah Jalla wa Ala persiapkan untuk mereka, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Akan digosokkan kepada mereka lempengan-lempengan besi-besi panas. Dan digosokkan ke seluruh arah badan mereka. Arah depan dahinya. Arah kanan dan kiri pinggangnya. Arah belakang punggungnya. Semuanya digosok dengan besi-besi panas yang ada di neraka jahanam tersebut. Wal'iyadzu billah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya besi-besi tersebut adalah dinar dan dirham yang mereka simpan. Atau tepatnya ucapan Abdullah bin Mas'ud, di mana ucapan Abdullah bin Mas'ud ini dianggap sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena Ibnu Mas'ud tidak mungkin mengucapkan ucapan ini tanpa ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, wallahi alladhi la ilaha ghairuhu la yukwa 'abdun bikanzin fayamassu dinaran fayamassu dinarun dinaran wala dirhamun dirhaman walakin yuwassa jilduhu kullu dinarin wa dirhamin ala jidatihi ay ala jildihi. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali ia, tidaklah seorang nanti diazab dengan digosokkan pada badannya harta yang dia timbun, kemudian ada dinar bertumpuk dengan dinar atau dirham bertumpuk dengan dirham. Maksudnya, bentuk azab digosokkannya besi panas kepada badan orang yang tidak menunaikan zakat. Harta-harta tadi tatkala menggosok orang tersebut yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala rubah bentuknya menjadi besi. Harta-harta tadi tidak akan bertumpuk tatkala menggosok seseorang. Akan tapi walakin yuwassa jilduhu. Namun nanti di hari kiamat orang itu kulitnya lebarkan. Fayudau kullu dinarin wa dirhamin ala jidatihi. Dan setiap dirham dan dinar yang dia simpan, yang dia timbun, akan diletakkan pada kulitnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bukan dinar dan dirham yang dia simpan dibiarkan bertumpuk kemudian menggosok badannya, tapi dipisah itu. Semakin banyak dinar dan dirham yang dia simpan dan timbun, berarti kulitnya dia akan semakin dilebarkan. Dan masing-masing dinar dan dirham tadi akan diletakkan pada kulitnya yang lebar tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mengerikan sekali. Azab yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk mereka. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan harta-harta mereka. Tidak mau mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Iyadan billah. Ini ayat-ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya dosa, bahwasanya man'uz zakah, perbuatan tidak mengeluarkan zakat itu adalah dosa besar yang terancam dengan ancaman yang begitu mengerikan. Kemudian Berikutnya beliau menyebutkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dosa ini. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha laha yawmal qiyamati biqa'in qarqarin tantahuhu biquruniha wa tata'uhu biakhfaqiha. Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin, tidaklah ada seorang pun yang memiliki unta, sapi, kambing, la yu'addi minha zakataha, yang dia tidak keluarkan zakatnya, melainkan orang tersebut illa butiha laha yaumal qiyamati biqa'in qarqar, kecuali pasti orang tadi akan diberdirikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat di sebuah tempat yang kok, tempat yang datar, ya, tempat yang datar dan kor-kor, rata, datar dan rata, tidak ada lembah dan tidak ada yang menggunung. Pemilik hewan-hewan ternak yang tidak dikeluarkan zakatnya, di hari kiamat akan Allah subhanahu wa ta'ala berdirikan dia di qa'in qarqar, tempat yang luas, lapang dan rata. Tamtahuhu biquruniha, dibiarkan hewan yang dia tidak keluarkan zakatnya tadi untuk menyeruduknya. Watatauhu bi akhfaqiha, kemudian menginjaknya dengan kuku-kukunya. Kullama nafidat alaihi ukhraha, setiap hewan yang paling belakang sudah selesai menyeruduknya dan menginjaknya dengan kukunya, adat alaihi ulaha, hewan ternak yang paling depan kembali lagi menyeruduknya, menginjaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Semakin banyak hewan yang dia timbun tidak keluarkan zakatnya, maka akan semakin banyak pula hewan yang menyeruduknya dan hewan yang menginjaknya dengan kuku-kukunya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu terus terjadi. Hatta yuqdha bainan nas, hingga diputuskanlah keputusan di tengah-tengah manusia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, dan itu terjadi pada suatu hari yang mana kadar harinya itu seperti 50 ribu tahun lamanya. Na'udzubillah. Ini hari di akhirat. Satu hari seperti 50 ribu tahun di dunia. Thumma yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Tatkala orang tadi sudah diazab, tatkala orang tadi sudah disiksa dengan siksaan melalui hewan-hewannya, kemudian dia diperlihatkan jalannya. Bisa jadi dia ke surga, bisa jadi dia ke neraka lagi. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini di dalamnya disebutkan ancaman yang begitu mengerikan bagi orang yang tidak mau membayar zakat hewan ternak yang dia pelihara. Dia akan diazab dengan hewannya itu sendiri. Begitu pula tadi di dalam ayat yang kita baca, orang yang menimbun harta emas dan perak tidak dia keluarkan zakatnya, dia juga akan diazab dengan emas dan perak yang dia timbun itu sendiri. Akan diletakkan di kulitnya dan akan membakarnya. Semakin banyak harta yang dia simpan dan timbun, maka semakin lebar kulitnya dan akan semakin banyak dinar dan dirham yang akan menggosoknya. Fana'udzubillah. Berikutnya Nabi SAW mengatakan, Wama min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa muthila lahu kanzuhu yawmal qiyamati syuja'an aqra. Dan tidaklah ada pemilik harta yang ditimbun dari emas dan perak kemudian dia tidak keluarkan zakatnya, melainkan nanti di hari kiamat harta yang dia timbun itu akan Allah rubah menjadi seekor ular yang aqra, seekor ular yang besar, lahu zabibatan, yang memiliki dua taring, yutawwaquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhuhu bilih zimaihi, di mana ular tersebut akan menggigitnya dan akan memakannya dengan kedua taringnya. Thumma yaqul, kemudian ular tadi mengatakan, ana maluk, aku ini hartamu. Ana kanzuk, aku ini adalah timbunanmu. Na'udzubillah. Ini azab yang juga begitu mengerikan. Orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak, maka emas dan peraknya akan berubah menjadi ular dan menggigitnya, menelannya. Bahkan semakin sakit hatinya tatkala ular tadi mengatakan, saya adalah hartamu, saya adalah timbunanmu. Na'udzubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis-hadis yang mulia ini hendaknya menjadi pengingat untuk kita semuanya agar kita tidak lupa dengan harta-harta kita untuk kita keluarkan zakatnya. Kita perhatian dengan hitungan harta-harta kita. Harta adalah titipan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Dan harta akan membawa kita kepada keselamatan apabila kita baik di dalam mengelolanya. Sebaliknya, harta akan menjadi kebinasaan bagi pemiliknya apabila pemiliknya tidak mampu untuk mengurusnya dan tidak mau mengeluarkan zakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepadanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang menyimpan emas dan perak, yang menyimpan uang, perhatikan saldonya. Tatkala sudah mencapai nisab dan berputar selama satu tahun harta tersebut tidak kurang dari nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu pula yang punya usaha barang dagangan, toko-toko apapun itu, bukan hanya ingin untungnya saja seharusnya dia membangun toko itu, sehingga dia lupa menghitung, dia lupa memperhatikan. Yang punya toko harus rajin-rajin hitung omset, harus rajin-rajin hitung jumlah perkiraan dana dari semua barang yang dia persiapkan untuk dijual tadi. Tatkala mencapai nisab, tandai. Apakah tahun depan turun dari nisab atau tetap di atas nisab? Kalau di atas nisab, harus dia keluarkan zakatnya. Jualan apapun itu, ikhwani fillah rahimakumullah. Entah itu jualan sembako, atau jualan baju, atau jualan alat-alat elektronik, jual alat-alat kendaraan, hitung. Mulai dari buka toko, modalnya berapa, nominal barang semua yang ada di sini berapa, itu dihitung dan ditandai, dicatat. Perhitungannya tanggal berapa, kemudian nominalnya berapa. Oh, nominal barang ini semuanya ada 100 juta. Dihitung di tanggal 20 Ramadan. Maka lihat, tahun depan 20 Ramadan, tahun depan. Dihitung kembali berapa nominal barang-barang yang ada di toko Anda. 105 juta sekarang. Atau 110 juta. Berarti ini wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Dari 100 juta tadi cuma dikeluarkan 2.500. Tidak banyak. Sedikit untuk mensucikan harta kita. Karena harta itu banyak afatnya. Harta itu banyak kekurangan-kekurangannya tatkala kita mencarinya atau tatkala kita mempergunakannya. Disinilah hikmah zakat. Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan supaya harta kita bersih. Apa yang haram pada harta yang kita punya, semoga dengan zakat kadar haram itu pergi. Kalau kita gak tahu di harta kita ternyata ada yang haram, kita gak tahu. Namun hakikatnya ada, maka semoga dengan zakat tadi bagian yang haram pergi dari kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semakin memberkahi harta yang kita punyai. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jangan terlalu pelit. Jangan terlalu perhitungan tatkala mengeluarkan zakat itu. Setiap harta yang kita keluarkan sebagai zakat itu pasti ada manfaat dan maslahatnya. Kalau kita tidak mengeluarkan zakatnya, justru malah kecelakaan akan mengenai kita. Fana'udzubillah. Berikutnya, Ibnu Katsir mengatakan, وَقَدْ قَاتَلَ أَبُو بَكَرْ أَصِدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ مَانِعِ الزَّكَاهِ. Dan Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat di masa beliau. Jadi, ikhwani fillah rahimakumullah, terjadi kemurtadan. Pasca kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan macam-macam kemurtadan. Ada yang murtad dengan kembali menyembah patung-patung mereka. Ada yang murtad dengan kembali mempercayai leluhur-leluhur mereka. Dan di antara jenis-jenis manusia yang murtad setelah hijrah, setelah kematiannya Rasulullah adalah orang-orang yang murtad karena meyakini tidak ada lagi kewajiban zakat pasca meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini murtad mereka. Karena mereka tidak mengeluarkan zakat dikarenakan keyakinan tidak wajibnya zakat tersebut. Kafir mereka, murtad. Kalau orang tidak mengeluarkan zakat karena pelit, maka para ulama tidak mengkafirkan mereka. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, orang yang tidak mengeluarkan zakat karena pelit tidak kafir. Selama dia masih meyakini kewajibannya. Tapi kalau orang tidak mengeluarkan zakat dan meyakini tidak wajibnya zakat, maka dia murtad, kafir. Sebagaimana orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka bersama sahabat-sahabat yang lain. Untuk kembali mereka membayarkan zakat-zakat mereka dan kembali meyakini bahwasanya mengeluarkan zakat dari harta itu wajib sepanjang masa meskipun Rasulullah SAW telah wafat. Nah, di antara ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikala itu, wallahi lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, seandainya mereka tidak menyerahkan kepadaku anak kambing sebagai zakat yang dahulu mereka pernah bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karena perbuatan itu. Meskipun cuma anak kambing, harusnya mereka membayar anak kambing sebagai zakat, kemudian mereka tidak membayar karena meyakini tidak wajibnya membayar zakat tersebut. Maka kata Abu Bakar, saya akan perangi mereka. Karena ini kemurtadan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq ini menyatakan bahwasanya penguasa wajib memanggil orang yang punya harta tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Wajib dipanggil. Kalau dia tetap tidak mau menyerahkan zakatnya, dia bisa dihukum. Dan kalau orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tadi, mereka berkomunitas dan komunitasnya besar, maka kata para ulama mereka diperangi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat di kala itu. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum." Janganlah menyangka orang-orang yang pelit terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, pelitnya mereka itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Jangan disangka seperti itu. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan kebakhilan mereka itu, pelitnya mereka adalah kejelekan bagi mereka. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena pelit, kikir. Jangan disangka harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi tambahan kebaikan bagi mereka. Lah, tidak. Justru harta yang mereka simpan karena pelit akan menjadi kejelekan bagi mereka dan menjadi sumber azab sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadis yang sudah dibacakan tadi di awal. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan kepada mereka harta-harta yang mereka kikir dengannya nanti di hari kiamat. Walillahi miratus samawati wal ard, milik Allah lah Subhanahu wa Ta'ala warisan langit-langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua yang mereka amalkan adalah Maha mengetahui. Allah menghasung kita, ikhwani fillah rahimakumullah, untuk tidak pelit. Allah menghasung kita untuk dermawan, terlebih pada harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan untuk kita keluarkan sebagai zakat. Betapa banyak janji-janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang dermawan, yang menginfakkan hartanya, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih apa yang mereka keluarkan itu adalah sebuah kewajiban bagi mereka. Tidak akan berkurang harta tersebut. Rasulullah SAW memastikan, mana qasat sodakotun min mal. Sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Justru sodakoh itu akan semakin memberkahi harta. Makanya Nabi SAW mengatakan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khudh min amwalihim sodakotan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambillah dari kaum muslimin harta-harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Yang mana harta zakat tersebut akan mensucikan mereka dan akan memberkahi mereka. Maksudnya memberkahi, di antara para ahli tafsir mereka menyatakan memberkahi adalah akan menambah jumlah harta-harta mereka bahkan. Memang secara yang nampak, secara zahir, harta dikeluarkan zakatnya itu akan berkurang. Tapi pada hakikohnya itu akan bertambah berkah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin itu. Qala, وعن النبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan hadis ini dihukumi hasan, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man mana'aha Fa inna akhidhuha wa shatra ibilihi azmatun min azamati rabbina. Barang siapa yang menahan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, maka kami akan merampasnya dalam bentuk setengah harta yang dia punyai. Ini adalah kewajiban dari kewajiban-kewajiban Rabb kami. Ikhwani fillah rahimakumullah, hukuman yang ditetapkan di dalam Islam, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, pemerintah penguasa berhak menghukumnya dengan merampas setengah hartanya. Itu. Kalau dia punya uang 100 juta, tidak dia keluarkan zakatnya, maka penguasa berhak menyita 50 juta sebagai hukuman untuknya karena tidak mau mengeluarkan zakat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ini, hukuman ini adalah azmatun min azamati rabbina, kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semua. Namun dalam bab-bab yang semisal ini tidak bosan kami ingatkan, yang berhak untuk menindak adalah penguasa. Bukan masing-masing kita sebagai rakyat. Itu orang di sana tidak mau bayar zakat, kita ambil hartanya setengah lah. Yang berhak melakukan itu adalah penguasa, bukan yang lain. Dalam bab-bab yang semisal ini, dalam hak penegakan hukuman-hukuman, itu yang melakukan adalah penguasa, bukan rakyat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Adz-Dzahabi rahimahullah penulis menyebutkan dua hadis di akhir pembahasan, namun dua hadis tersebut di hukumi oleh para ulama dengan hadis dhaif, hadis yang lemah, maka kita tidak membacanya dan kita cukupkan pembahasan kita terkait dengan bab ini, yaitu bab dosa tidak mengeluarkan zakat, bagaimana ancaman yang begitu mengerikan yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan untuk mereka. Dan sekali lagi ini adalah pengingat hasungan untuk kita semuanya agar kita betul-betul memperhatikan harta-harta kita, jangan sampai ada sesuatu yang menjadi kepemilikan kita dalam bentuk harta yang wajib untuk kita zakati, kemudian terlewat dari kita zakatnya padahal kita telah mengetahui kewajibannya. Begitu mengerikan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancam untuk mereka. Fa na'udzu billahi min dzalik. Dengan ini walhamdulillah kita selesai dari kelima, dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang yaitu dosa uququl walidain, dosa berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Insyaallah taala kita akan bahas pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Wa nas'alullaha taysir, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab, wa naktafi bihadzal qadar. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.